Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ikhwana fi din a'azzakumullah wa barakallahu fikum. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan berkenaan dengan al-udhiyah, kurban. Sebelumnya kita sampai pada syarat disyariatkannya udhiyah. Nah, telah kita jelaskan tentang definisi udhiyah, kemudian juga hukum udhiyah dan dalil-dalil disyariatkannya berkurban. Masuk pada pembahasan yang berikutnya, al-mas'alatu as-saniyah, masih dalam kitab Fiqhul Muyassar yang bawa kita bisa dilihat halaman 188. Al-mas'alah tsaniyah, masalah yang kedua, ma tajuzu al-udhiyah, hewan apa yang dibolehkan untuk berkurban. La tasihu al-udhiyah illa an taquna min al-ibili wal-baqar wal-ghanam wa minhul ma'iz. Tidak sah udhiyah berkurban kecuali dari binatang ternak berikut ini. Yang pertama al-ibil, unta. Yang kedua al-baqar, sapi. Yang ketiga al-ghanam, kambing. Wa minhu di antaranya al-ma'iz, kambing kacang. Ya, masuk ke dalam gonam ini domba dan juga kambing kacang. Dan juga masuk ke dalam al-baqar, yaitu sapi, kerbau. Di pendapat yang kuat, kerbau masuk ke dalam jenis sapi. Bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Nah, kalau banteng, bisa enggak banteng? Tidak bisa banteng. Kenapa dikatakan banteng? Bukan binatang ternak. Ya, sementara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bahimatul an'am. Binatang ternak. Nah. Riqali ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa li kulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah." Ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan setiap umat kami jadikan ibadah kurban. Allah syariatkan untuk pelaksanaan ibadah kurban. Nah, ini menunjukkan tentang keutamaan ibadah kurban. Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan hanya kepada umat ini saja, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tapi setiap umat Allah Subhanahu wa taala syariatkan ibadah kurban, menunjukkan keutamaan yang besar. Nah, supaya apa? Liyadhkuru ismallah, supaya mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am. terhadap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada mereka berupa binatang ternak. Ya, sebagai bentuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, di antaranya binatang ternak. Ya. Ayat ini menunjukkan bahwasanya yang sah dijadikan sebagai hewan kurban adalah bahimatul an'am, binatang ternak yang kita sebutkan tadi. Ada tiga jenis. Dari jenis unta, dari jenis sapi, dan dari jenis kambing. Nah, wal an'am la takhruj an hadhil asnafi salasah. Binatang ternak tidak keluar dari tiga jenis ini. Ya. Binatang ternak yang disyariatkan untuk berkurban tidak keluar dari tiga jenis ini. Walianahu lam yunqal anin nabi sallallahu alaihi wasallam wala an ahadin minas sahabah at-tadhiyah bighairiha. Dikarenakan tidak dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak juga dari seorang pun di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan selain tiga jenis tadi. Nah, berkurban dengan ayam maka tidak masuk ke dalam udhiyah. Ya, atau berkurban dengan selain dari tiga jenis tadi maka tidak boleh. Dengan kelinci misalkan. Atau yang sejenisnya. Nah. Barakallahu fikum. Ya. Walaupun ada sebagian yang berpendapat boleh berkurban dengan ayam. Berdalil dengan hadis yang menunjukkan tentang keutamaan orang yang segera mendatangi sholat Jumat. Nah. Ya, barang siapa yang datang pada jam yang pertama seakan-akan berkurban unta. Pada jam yang kedua seakan-akan berkurban sapi. Pada jam yang ketiga seakan-akan berkurban domba yang bertanduk. Pada jam yang keempat seakan-akan berkurban ayam. Pada jam yang kelima seakan-akan berkurban telur. Dengan dari ini sebagian mengatakan boleh berkurban dengan ayam. Nah, akan tapi dibantah oleh jumhur, oleh ulama yang lainnya, bahwasanya hadis tadi menunjukkan tentang keutamaan bersegera, berpagi-pagi untuk mendatangi masjid. Nah, adapun tentang berkurban, maka kembali kepada apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Ya, tidak dinukilkan dari Nabi SAW berkurban dengan ayam. Nah, barakallahu fikum. Sekali lagi, berkurban itu hanya pada tiga jenis hewan yang kita sebutkan tadi. Al-ibil, al-baqar, dan gonam. Ya, di antara gonam, al-ma'iz. Domba dan juga kambing kacang. Nah. Watuzzi'u asyah fil udhiyah anil wahid wa ahli baytihi. Satu ekor kambing di dalam berkurban cukup untuk satu orang dan keluarganya. Nah, ya. Dan tidak boleh berserikat dalam kambing. Nah, atau domba. Satu kambing oleh dua orang, oleh tiga orang tidak boleh. Dikarenakan cukupnya untuk satu orang dan keluarganya. Nah, sehingga boleh seseorang dia berniat untuk berkurban dan keluarganya, untuk dirinya dan keluarganya. Nah, bi hadis Abi Ayyub radhiyallahu anhu, dalam hadis Abu Ayyub radhiyallahu anhu, kana rajulu fi ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudhi bi syati anhu wa an ahli baitihi fayaquluna wa yut'imun. Seorang pada zaman Rasulullah SAW berkurban dengan seekor kambing untuk dirinya dan keluarganya. Mereka makan dan juga mereka memberi makan kepada yang lainnya. Ya. Bahkan termasuk di antara sunnah memakan bagian dari hewan kurban. Nah, Nabi SAW pun ketika berkurban, beliau memakannya. Sebagian daripada hewan tersebut. Dan juga memberikan makan kepada yang lainnya. Ya. Bisa sifatnya sedekah kepada fuqara wal masakin. Atau bisa juga sifatnya hadiah. Nah, hadiah kepada kerabat-kerabat atau kepada agnia, walaupun orang yang kaya bisa mendapatkan bagian dari hewan kurban. Nah, ya, daging hewan kurban itu bukan dikhususkan bagi orang miskin saja. Ya, bahkan sekalipun orang kafir, pendapat yang kuat bisa menerima daging hewan kurban. Apalagi kalau tujuannya lita'lif, untuk melunakkan hati. Nah, lebih utama lagi. Ya. Wa yajuju talhiyah bil ba'ir wal baqari al wahidah an sab'ah. Dan boleh berkurban dengan satu unta dan satu sapi untuk 7 orang. Berserikat dalam unta, berserikat dalam sapi oleh 7 orang. Di hadis Jabir radhiyallahu anhu qala, berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, naharna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badanah an sab'ah. Ya. Kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun perjanjian Al-Hudaybiyah. Nah, menyembelih seekor unta untuk 7 orang. Wal baqarah an sab'ah, dan sapi untuk 7 orang. 7 orang ini batas maksimalnya. Ya. Batas maksimal 1 sapi oleh 7 orang. Tidak boleh 8 orang, 9 atau 10. Maksimalnya 7 orang. Nah, ya. Sekali lagi ini batas maksimal. Dalam artian kalau kurang dari 7 tidak mengapa. 1 sapi oleh 6 orang, oleh 5 orang, 4 orang, nah, 3 orang, 2 orang tidak mengapa. Apalagi 1 orang, suatu keutamaan. Yeah. Dan tentu kalau lihat daripada keutamaannya tadi, nah, sesuai dengan bagian sahamnya. Kalau 7 orang, berarti oleh 7 orang sahamnya. Yeah. Ketika 1 sapi 6 orang, lebih utama daripada 7 orang. 1 sapi 5 orang, lebih utama daripada 6 orang. Dan begitu seterusnya. Ya. Sehingga tidak suatu kemestian. 1 sapi harus 7 orang. Tidak. Kurang daripada itu, lebih baik. Nah, lebih utama. Apalagi 1 sapi atau salah 1 orang. Lebih utama lagi. Dibandingkan berserikat. Nah. Al-mas'alatu as-salisah. Masalah yang ketiga. As-surutu al-mu'tabara fil udhiyah. Syarat yang menjadi patokan dalam berkurban. Yang pertama, as-sin. Dilihat dari sisi usia, umur, hewan kurban. Yang pertama, al-ibil, unta. Yustaratu ayyakuna qad akmala 5 sinin. Disyaratkan unta harus sempurna 5 tahun. Ya, jadi minimal usia hewan kurban jenis unta 5 tahun. Nah. Yang kedua, al-baqar, sapi. Wa yustaratu ayyakuna qad akmala sanatain. Disyaratkan telah sempurna 2 tahun. Yeah. Jadi minimal usianya 2 tahun. Kalau mau lebih, enggak apa-apa. Usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sapi misalnya enggak apa-apa. Minimalnya 2 tahun. Nah. al-ma'z, kambing kacang. Wa yustaratu an yakuna qad akmala sana, disyaratkan telah sempurna satu tahun. Ya, kalau jenis kambing kacang. Nah, kambing Jawa ya. Nah, ada domba, ada kambing kacang. Nah, kalau domba ad-du'n namanya. Sehingga gonam ini, atau gonam, ini jenisnya. Masuk ke dalamnya tadi, ad-du'n, domba, masuk juga ke dalamnya al-ma'z, kambing kacang. Nah, di hadis Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadbahu illa musinnah. Ya. Janganlah kalian menyembelih hewan kurban kecuali musinnah. Nah, ya, musinnah ini hewan yang kita sebutkan umurnya tadi. Nah, illa ayasura alaikum fatadbahu jada'ah. Kecuali kalau kalian susah untuk mendapatkannya, sembelihlah hewan yang disebut dengan jada'ah minad du'an, dari domba. Nah, wal musinnah minal ibil malaha khamsu sinin. Dan musinnah dari jenis unta yang sudah berumur 5 tahun. Musinnah dari unta. Wa minal baqari malaha sanatani. Dari sapi yang telah berusia 2 tahun. Wa minal ma'z ma lahu sana. Dari jenis kambing kacang atau kambing Jawa kita sebutkan yang berusia 1 tahun. Wa tusamma al-musinnah bi saniyah. Ya. Musinnah ditambahkan juga saniyah. Nah, ada musinnah dinamain juga sinonimnya saniyah. Jadi, kalau istilah kita mungkin apa? Punglak. Ya, ya, sudah punglak. Nah, punglak 1, 2, 3, 4. Ya, biasanya kalau sudah 2 tahun itu 4. Kalau 1 tahun 2 punglaknya. Nah, apa bahasa Jawanya? Poel, apa? Nah, barakallahu fikum. Ya. Ya, sudah musinnah. Biasanya tadi alamatnya kalau 1 tahun 2. Ya. Apa? Punglaknya itu. Kalau 2 tahun 4 biasanya. Nah, barakallahu fikum. Giginya. Gigi apa depan tuh? Hah? Gigi seri aja. Barakallahu fikum. Bukan gigi rahamnya. Ya. Yang berikutnya, ad-du'an. Kalau ad-du'an, domba. Wa yustaratu fihi al-jada. Disyaratkan padanya al-jada. Ya. Wa huwa ma akmala sanah wa kila sittat ashur. Yaitu yang sudah sempurna 1 tahun dikatakan juga 6 bulan. Ya. Ini khusus untuk domba. Nah, domba ya, bisa yang 1 tahun, bisa juga yang 6 bulan. Jadi, li hadis Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu. Berdasarkan hadis Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, asabani jada', aku mendapatkan jada', domba yang berusia berapa? 6 tahun. Qala dahibi, Rasul mengatakan, perkubanlah dengannya. Nah, wali hadisi Uqbah bin Amir ayoban, dan berdasarkan juga hadis Uqbah bin Amir, dohaina ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi jada'i minadda'an. Ya. Kami berkurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan domba yang berusia 6 bulan. Jada'ah. Nah, khilaf janda para ulama, apakah jada'ah ini kalau seandainya tidak mendapatkan domba yang 1 tahun dibolehkan yang 6 bulan? Atau walaupun didapatkan yang satu tahun dia memilih yang 6 bulan, boleh. Khilaf di antara para ulama. Ya. Sebagian pendapat dibolehkan jada'ah ini, domba yang 6 bulan, kalau tidak mendapatkan yang 1 tahun. Nah, sebagian lagi mengatakan, boleh. Walaupun ada domba yang 1 tahun, dia memilih jada'ah yang 6 bulan, boleh-boleh saja. Berdasarkan hadis-hadis tadi. Wallahu'alam, kalau kita lihat, ya, penulis kitab ini condong pada pendapat, kalau domba, boleh 6 bulan. Ya, walaupun ada yang 1 tahun. Tapi wallahu'alam, min babil ihtiyat, untuk kehati-hatian. Nah, untuk kehati-hatian, kalau masih ada yang 1 tahun, nah, maka hendaklah yang 1 tahun. Nah, atau lebih. Ya. Kalau tidak ada, maka yang 6 bulan. Ini untuk kehati-hatian saja. Nah, ya. Tapi kita pun tidak mengingkari. Tadi kita sebutkan yang berpendapat boleh 6 bulan. Memakai domba yang 6 bulan tidak mengapa. Wallahu'alam. Baik. Ada pemain hadis afdali ya. Berdasarkan hadis tentang keutamaan sholat Jumat yang kita sebutkan tadi. Nah, man roha fi sanatil ula baka'annaha qarraba badana. Barang siapa yang pergi pada jam yang pertama seakan-akan berkurban unta. Unta menunjukkan lebih utama. Nah, dibandingkan dengan sapi. Ya. Dan sapi lebih utama dibandingkan dengan domba atau kambing. Ini kalau perorangan. Ya, kalau perorangan. Nah, adapun kalau berserikat, unta berserikat 7 orang atau sapi berserikat 7 orang dengan domba 1 orang, terjadi khilaf di antara para ulama. Ya. Sebagian ada yang mengatakan tetap sapi, tetap unta dikatakan lebih besar, lebih banyak dagingnya. Nah, ya. Sebagian lagi mengatakan domba lebih utama kalau dibandingkan dengan sapi serikat 7 orang atau domba atau unta serikat 7 orang. Alasannya dikatakan Nabi SAW berkurban dengan domba. Nah, barakallahu fikum. Ya. Sehingga Allah wa'alam, yang rajih, pendapat yang kuat, domba lebih utama. Ya, kalau bandingannya tadi, 1 ekor domba dengan 7, dengan 1 sapi, 6, oleh 7 orang. Tapi kadang-kadang sebagian, melihat kondisi daging tersebut. Dalam artian, ketika di suatu tempat mereka tidak senang daging domba misalkan. Nah, bahkan kalau daging domba mereka enggak makan. Ya, maka ya kadang-kadang melihat kondisi tempat tersebut. Wallahualam, pada asalnya. Nah, domba lebih utama daripada sapi yang bersikat 7 orang. Nah, wallahu'alam. Tapi masing-masing tetap memiliki keutamaan yang besar. Dikatakan kita sebutkan tadi, ibadah kurban ini merupakan ibadah harta yang paling afdal. Nah, syarat yang ke berapa? Yang kedua tadi berkaitan dengan usia, yang kedua berkaitan dengan as-salamah. Nah, akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Natabi ila huna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.